Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa'lana andal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandul ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadrotil aliyah amma ba'du hadrotil kroma, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang saya muliakan, pendengar radio dimanapun Anda berada yang sangat saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Semoga pengajian pada siang hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, mari kita merenung sejenak. Sudah sekian lama kita hidup di dunia ini. Hidup ini bukan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan dunia, kita dihidupkan ini ya tidak sia-sia. Ini ada maksud. Ini ada maksud, hadirin, yang mana kita harus berpikir, karena kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lek wis ati mule iki ono loro, ada dua. Ada yang memang sampai, ono sing kesasar. Nah, kita ini nanti mau pulang. Semua yang hidup, kullu nafsin dzaiqatul maut. Yang berjiwa, semua yang punya jiwa, ini akan merasakan mati. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan pulang, hadirin. Nah, kalau kita pulang tuh kemana? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Kita nanti kalau Izrail datang, kita ini mau kemana? Yang jelas di dalam Al-Quran, ini sudah dikatakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena kita ini hamba Allah. Kita ini miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, ini aku tuti ilmu nih loh, hadirin. Boten cukup kalau jenengan oleh berita kita kembali kepada Allah. Loh, ini aku tuti ilmu nih. Lah bagaimana kita akan kembali kepada Allah? Kalau kita belum kenal kepadanya. Belum madep kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini perlu nih kula njenengan berusaha untuk mengkaji ilmu lebih dalam. Nah lepas mati itu kita kembali kepada Allah. Sudah kenalkah kita kepada Tuhan? Wis kenal apa tereng kula njenengan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenal namanya, asmanya wis mulai biyen. Ini kenal kita ini kan kenal secara lesan, secara pemikiran, secara akal. Padahal sing muli bijing ana ngersani Gusti Allah niku ini adalah roh kita. Jiwa kita yang akan pulang. Nah kalau jiwa kita akan pulang kepada Allah, kembali kepada Allah, berarti roh kita harus kenal dulu kepada Allah. Kenyataannya kalau jenengan wis dilatih sholat, dilatih zikir, ya dilatih mujahadah, tapi rohnya kan tidak pernah madep. Termasuk ini dan saya, Bu, saya sendiri ini. Ya termasuk ya saya sendiri ini. Ini. Nah kalau sholat ya sholat. Sholatnya sudah benar. Madepir roh kembali kepada Allah. Ini loh yang harus kita perhatikan. Ini karena kita akan kembali. Mulai ini madep ini harus ada metode. Harus ada yang nuntun hadirin. Kalau tidak ada yang nuntun ini sangat bahaya. Man dakhala dunya walam yusadif rajulan kamilan yurabbi kharaja minha mutalawisan bil kabair wa in kana bi ibadati sakolain. Ini sering didawakan hadirin. Siapa yang keluar dari dunia, kita kan akan keluar, nggih? Jasad kita tetap ditinggal di dunia. Karena jasad kita ini asalnya dari tanah. Jadi kembali ke tanah. Lah jiwa kita ini akan pulang, keluar. Lah didawuhkan di dalam kitab itu. Sopo wonge sing metu teko dunia. Siapa orangnya yang keluar dari dunia. Berarti nanti entek kontrak. Habis kontraknya jasad. Berarti jiwanya akan kembali pada Allah. Dia selama hidup di dunia belum ada pembimbing rojulan kamilan, yaitu pembimbing yang kamil, yang mampu nuntun hati jenengan. Jadi itu syaratnya harus itu. Kalau tidak ada, mutalawisan bil kabair, dia keluar dari dunia tetap jiwanya kembali kepada Allah membawa dosa-dosa besar. Wa ingkana bi ibadati sakolain, walaupun orang itu ahli ibadah di dunia, tapi ibadah mung bungkuse, rohnya tidak pernah diajak madep wonten ngersani Gusti Allah. Jiwanya tidak pernah diajak merendah di hadapan Allah. Maaf ini diperhatikan. Jiwanya tidak diajak madep tunduk ana ngersanipun Allah. Malah jiwanya itu terpengaruh dengan lahirnya. Akhirnya jiwanya merasa bangga. Aku sudah ahli sholat. Jiwanya malah merasa lebih baik. Karena aku adalah orang yang ahli taat. Loh, ini loh dosa-dosa besar yang dilakukan. Besok apabila kita kembali kepada Allah, boten wonten guru pembimbing sing nuntun ati kaya ngaten iki. Mule niki nggawa sifat takabur. Sing takabur jiwanya. Mule nggawa sifat bangga. Mulai kepada Allah, menghadap Allah, membawa sifat kemuliaan. Padahal kelenjenan ini kawula to. Kita ini hamba. Nah, hamba itu harus rendah. Hamba itu harus dingkluk. Hamba itu harus merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Harus merasa ya itu tadi. Loh ini apakah hati kita sudah begitu? Apa belum, Azizul Hadirin? Pendengar radio yang saya muliakan. Nah kalau belum, cepat-cepat cari pembimbing. Cepat cari alat. Ya tadi saya katakan. Ya mungkin gedung yang ada di mana-mana. Tidak seperti gedung ini. Gedung ini gini wong nangis. Gedung ini tempat kita merasa banyak dosa. Makanya hadirin kalau mendengar radio yang budiman. Kok ada suara tangisan? Ya karena gedung ini tempatnya orang-orang penuh dosa. Gedung ini tempatnya orang-orang yang rendah seperti kita-kita. Ya memang roh jiwa harus merasa begitu itu. Kita akan pulang kok, Pak. Pokok jangan sampai nanti kita pulang petunggu bangga. Merasa banyak amal. Jangan. Kita ini hamba Allah. Kita kembali kepada maula pimpinan Allah. Allah Tuhan kita. Dan kita kembali kepada Allah. Lalu kembali ya itu tadi. Yang nampak yang maha agung Allah. Yang maha suci Allah. Yang maha kaya Allah. Yang maha mulia Allah. Yang maha segala-galanya Allah. Lah kita maha nol sudah. Tidak ada apa-apanya. Ini. Oleh karena itu. Mutlak kita ini harus sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ada kesempatan hadirin. Nah, terutama ngaji di sini nih bukan gampang, abot. Banyak ujian-ujian. Maka banyak yang enggak kuat. Yang dulu seperti yo-yo tapi nyatanya mundur karena enggak kuat. Tapi andaikan tahu apa yang ada di dalamnya. Andaikan dia merasakan apa yang ada di dalamnya. Sudah tidak bisa kita bayangkan. Hadirin yang saya muliakan. Ini ada hubungannya dengan kitab yang akan kita baca ini. Kita ini hamba. Dan kita harus kembali kepada Allah juga sebagai hamba. Lah hamba itu sifatnya ya rendah tadi. Ya orang ngendelno sapa-sapa sing ngendelno ya mung ya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan jiwa kita. Mohon nengsanipun Gusti Allah, muka-muka hati kita benar-benar dijadikan hamba. Hamba Abdullah. Abdullah Hakon. Hamba Allah yang sejati, yang benar. Al-Fatihah. Hadirin, ini didawukan dalam pengajian ini, meneruskan yang lalu. Orang ingat pada Allah. Ini banyak jalan. Bukan nyebut, tapi ingat jiwanya. Sekali lagi. Zikir di sini adalah zikirnya benar-benar tembus ke jiwanya, ke rohnya, ke hatinya. Bukan hanya nyebut membungkus itu. Bukan hanya mengucap hanya bungkusnya saja. Bukan alim membungkusnya. Tapi betul-betul jerone melo alim. Ya ayuhalladzina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala. Hei orang yang beriman. Mengapa kamu hanya bicara. Tapi orang iso ngetrapno. Mengapa kamu hanya pandai bicara tapi ora iso ngetrapno elmune? Lah ini lho bahayanya itu. Lima taqulu mala taf'al. Kamu iso ngomong tapi gak iso ngetrapno. Kaburu maqtan 'indallahi an taqulu mala taf'al. Gedhe-gedhene bendune Gusti Allah. Niki enten surat As-Saff ayat 2 dan 3 tadi. Laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaburu maqtan 'indallah. Jadi laknatnya Allah. Bendu-bendune. Gede-gedene. Laknatnya Allah. Itu diberikan pada siapa? orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang berbicara. Omongi lillah dan billah. Tapi dia hanya omong saja. Dia tidak pernah mengeterapkan isi ilmunya itu. Dia diancam oleh Allah dalam surat As-Saff. As-Saffat itu ya. Itu tidak bukan dia itu tadi. Menerima bentuknya Allah yang sangat besar. Bahkan dalam kitab Zubat Nadomnya itu didawukan. Fa'alimun bi'ilmihi lan yakmalun. Lan yakmalan. Mu'azzabu minkobli ubadil wasan. Dalam kitab Zubat dia diaturakan. Wong alim, wong duwe ilmu, wong pinter ngomong, orang wahidiyah yang bicara lillah billah tapi orang iso ngetrapno ilmu ni malah gak diterapno. Ini besok oleh Allah Subhanahu wa taala dipun siksa, melebihi siksa, bahkan siksanya itu daripada orang menyembah berhala itu nanti. Disiksa disik daripada penyembah berhala. Penyembah berhala itu kan disiksa dulu. Tapi orang alim, ulama, ustad, kulon jenengan, sing duwe ilmu, tapi tidak mau mengamalkan ilmu ini mengganggu bangga-banggaan. Bahkan ilmunya malah tidak diamalkan, tidak diterapkan. Ini besok disiksa oleh Allah lebih dahulu daripada penyembah berhala. Ya ini resiko loh jenengan. Nah, kita ya gitu, balak-balik lillah-billah. Balak-balik nyiarno wahidiyah. Balak-balik ngomong ajaran lillah-billah. Tapi kok isi gowo fitnah. Kok isi gowo suudzon. Kok isi gowo hasud nang kancane. Bahkan rumangsa luwih apik daripada orang lain. Ini akan disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Karena kita alim, ngerti, weruh, tapi tidak mau mengamalkan. Bahkan kita tidak menerapkan ilmu itu. Ini loh hadirin. Mulanya kalau jenengannya tambah diparingi ilmu, juga tambah bangga. Nah, kalau kita diberi ilmu, kudu malah prihatin. Sebab ilmu itu amanat hadirin. Lungge, ilmu itu amanat. Mujadah ini amanat. Jenengan diparingi iso mujadah. Niki amanat iso njogo napa mboten. Lila-bila itu juga amanat. Untuk pemberian kok. Maka kita ini amanat. Harus hati-hati. Harus prihatin. Ini ada dawuh di dalam kitab ini. Syattana baina may yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Jadi didawuhkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, aduh banget perbedaan ini. Jauh sekali perbedaan. Ada orang itu sudah khusyuk. Pandangannya sudah tertuju kepada Allah. Ini yang satu. Akhirnya orang yang pandangannya kepada Allah, dengan pandangannya kepada Allah dan Rasul itu, akhirnya dia itu mengenal makhluk. Jadi pandangannya nang Allah. Hati ini yang dituju hanya Allah. Pokok-pokok harus Allah. Sehingga hatinya penuh dengan keimanan, penuh dengan madep ono ngersanipun Allah. Sehingga Allah nuntun teng jenengan, nuntun kepada kita dengan segala yang ada itu dia tahu. Tahunya itu karena dituntun oleh Allah hidayah. Setelah hatinya madep, akhirnya dituntun nang ilmu. Setelah hatinya madep, dituntun nang khusyuk. Setelah hatinya madep kepada Allah, dituntun ke nangis. Sehingga tahu, aku menangis itu Allah yang nuntun. Duduk kekuatanku, lagi gitu loh hadirin. Sehingga dia tahu, ketika aku beribadah, Ketika aku melakukan sholat, aku ngerti Allah yang nuntun ini. Bukan kekuatanku. Aku bisa sholat ini aku tahu. Allah yang menggerakkan itu. Ini namanya orang yang kenal Allah dulu. Ini. Hadirin. Orang yang demikian ini perbedaannya ada. Syatana baina mayyastadillu bi. Ini dibandingkan waduh banget. Dibandingkan orang auyastadillu alaihi. Ini ada. Jadi ono wong sing wis khusuk, madep, bersih. Jiwanya itu sudah anturi konafi lujati bahril wahda. Jiwanya itu sudah tenggelam ke dalam tauhidnya Allah. Sehingga ketika mendengar, dia melihat, dia itu ngerti. Ini Allah sing gerak. No, iku, aku kenal iki, ison deleng iki, bisa memandang ini, bisa mendengar ini. Ini yang ngerti. Ini Allah semua yang gerakkan. Sehingga saya bisa mendengar itu Allah. Itu namanya orang yang bila. Sehingga dia kenal makhluk. Tapi dituntun oleh hidayah. Perbedaan orang yang demikian ini. Dituntun oleh Allah sehingga bisa merasa kenal-kenal itu. Deleng makhluk karena dia dituntun hidayah. Ketika dia melihat makhluk. Dia tuh ngerti. Aku deleng makhluk itu dituntun Gusti Allah. Dia kenal Allah dulu dibandingkan makhluknya. Sehingga ketika dengan makhluk itu hati ini keroso. Ini Allah yang nuntun saya. Aku delok makhluk ini, delok indah. Aku delok rikolo aku rugi. Ketika saya ini melakukan, mendapatkan keuntungan. Dia tuh nyadari, ini Allah yang menggerakkan. Orang yang demikian itu dibandingkan dengan orang yang membuat makhluk. Melihat makhluk baru eling Gusti Allah. Melihat makhluk dibuat alat untuk melihat Allah. Ini dalam ayat didawukan kulinduru maza fis samawati wal ard. Ini dalam ayat Al-Quran. Kul, katakan Muhammad. Unduru, ini melihat makhluk. Maza fis samawati wal ard. Delengen makhluk sing ono di langit lan ing bumi. Ini menggunakan tafakur. Ketika dia melihat makhluk yang ada di langit dan di bumi. Akhirnya timbul tafakur. Mengapa ya kok terjadi bencana? Apa penyebabnya? Dicari ayat-ayat lain. Iza zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas. Oh, ternyata terjadinya kerusakan. Di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aidinas, wiki sebab kesalani menungso dewi, mulani balak gak iso diangkat di mana-mana terjadi bencana, wiki kesalani menungso. Terus dipikir lagi, bareng kau yang ngatur, oh, karena manusianya jahat, karena manusianya zalim, karena manusianya maksiat, akhirnya Allah menurunkan siksa. Lu dari situ akhirnya ngerti, aduh kalau begitu semua itu harus kembali kepada Allah. Akhirnya dia tobat, akhirnya dia mengenal. Oleh ngono onok bencana, onok ada musibah, ini ulah tangan manusia sendiri. Sehingga Allah menurunkan musibah. Lu ini namanya orang deleng makhluk dituntun. Oh tibae Gusti Allah sing nurunno musibah sebab ulah tangan manusia sendiri. Jadi melihat makhluk akhirnya ingat. Oh kalau gitu Allah yang menciptakan itu. Oh ada musibah seperti itu karena Allah yang menurunkan musibah. Sebab musibah itu karena ulah tangan manusia sendiri. Iza zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Beda nggih. Sing siji delok musibah dia ro semuanya itu Allah. Wis titik. Allah yang membuat musibah. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa ada musibah? Karena manusia penuh dosa. Kalau begitu, Allah akhirnya yang membuat ini. Loh, akhirnya dia mengenal makhluk, akhirnya kenal Allah. Itu yang kedua. Dalam dawu ini, syatana baina mayyastadillu bihi au yastadillu alaihi. jauh sekali perbedaannya. Orang yang dituntun Allah deleng makhluk, karun deleng makhluk, akhirnya kenal kali Gusti Allah. Bisa dipahami ya? Sing siji dituntun kali Gusti Allah, iku lho musibah. Lho, Allah menunjukkan. Orang tuh tahu, iya Gusti, karena engkau yang memberi ujian. Sing siji, ono musibah didelok disik. Mengapa ada musibah? Mengapa ada ujian? Akhirnya dia tahu, karena ini dosa kami. Mengapa saya diuji oleh Allah? Ini kesalahan saya. Terus, akhirnya kalau gitu saya tak tobat nang Allah. Dari kesalahan, dia ingat Allah. Yang satu, dituntun Allah, tahu bahwa kesalahanmu itu. Sehingga aku membuat begini nih. Ini beda banget. Syatana baina mayastadillu bi au yastadillu alaihi. Terus gimana? Humul muradunal majzubuna ilaihi. Mereka adalah orang-orang yang dikendaki oleh Allah. Majzub. Majzub itu ketarik. Jadi di dunia ini ada orang yang memang sengaja ditarik oleh Allah. Jiwanya ditarik, dikendaki wusul, dikendaki syuhud. Tapi yang tidak banyak. Dia majzub. Dikendaki oleh Allah, ditarik. Ditarik oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah dan Rasulullah. Yang dipanggil itu adalah hatinya, hadirin hadirat. Hatinya itu dipanggil, ditarik oleh Allah. Dia melewati jalan tol ini. Tahu-tahu memang dikendaki oleh Allah. Karena Allah mengendaki. Ditarik sehingga hatinya itu kenal Allah. Setelah kenal Allah, kenal apa yang diperbuat oleh Allah. Ya itu karena Tuhanku. Gitu loh. Ini. Hum bin ahli syuhud. Lan wong-wong sing majedu. Sing ditarik kali Gusti Allah. Krono saking bersini hati. Karena hatinya bersih, kosong teko pengaruh makhluk. Jadi yang dimaksud hati yang bersih itu hati yang kosong dari pengaruh makhluk. Walaupun kaya dia kosong dari pengaruh sugi. Karena ngerti dituntun karo Allah. Sugi Allah sing gerakno. Sugi, sugi ni Gusti Allah. Dia tahu. Tapi yang satu ndak. Setelah kaya berpikir, saya harus zakat, saya harus begini, karena semuanya itu menuju pada Allah loh, dari makhluk menuju Allah. Kali ini enggak. Orang majdzub niku mboten. Lah orang yang majdzub sing ditarik kali Gusti Allah, al-majdzubu. Ya sing disebut al-majdzub kalau hum min ahli syuhud. Orang ini adalah ahli syuhud. Mereka golongan orang-orang yang dipilih kali Gusti Allah saking bersini hati dari pengaruh-pengaruh sifat basyariah. Ya napa nggih? Sebab sifatnya menungsa itu nyata tuh Pak. Lek unggul mesti bangga. Niku mesti niku. Lek duwe akeh mesti seneng. Kalau kita taat mesti bangga. Kalau kita ya macam-macam itu sifat basyariah. Lah orang yang ditarik kali Gusti Allah itu sifat-sifat basyariah itu sudah dikeluarkan. Ukhruj min sifatikal basyariah. Keluarkan sifat itu. Dia itu tidak pernah merasakan. Walaupun dia itu kaya, senang. Ya senang tapi Allah yang dipandang. Bukan senang karena dolarnya. Bukan senang karena rupiahnya. Tidak. Karena dia itu ingat. Ketika membawa harta banyak, dia ingat semua ini Allah yang memberi dituntun gitu. Kalau begitu apa? Hum min ahli syuhud. Wong-wong sing ditarik kali Gusti Allah. Hatinya yang sudah bersih seperti itu. Orang ini disebut ahli syuhud. Ahli madep. Ono ngersani Gusti Allah. Wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Lah ahli syuhud itu apa sih? Maksudnya. Ahli syuhud itu orang yang memandang kepada Allah. Memandang kepada Rasul. Yang memandang itu hatinya Pak. Jadi hadirin hadirat hari ini mengenal ujian. Orang yang suhud itu ketika dia itu melihat ujian itu pandangannya langsung ke Gusti Allah. Lah iya penggawani Gusti Allah nguji makhluk lah gitu. Hatinya itu tidak terpengaruh dengan ujian. Loh, ini orang yang suhud itu saking bersihnya hati gitu yang ngatain itu. Walaupun diuji tahu-tahu kaya raya, dia tidak terpengaruh pandangannya. Alah, ini cuma ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Sugih melarat di dunia itu tempat ujian. Dia itu hanya senang, itu hanya sesaat. Tapi pandangannya orang ahlus suhud, ini pandangannya kepada Allah. Pandangannya kepada Rasulullah. Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang ahli suhud itu disebut ahli sadar kepada Allah. Hatinya itu menyadari bahwa semua itu dari Allah SWT. Imma betidaan wa imma baktasuluk. Lu ketika dia memandang Allah itu apa ya, baik pada saat permulaan ibtida awal, saat permulaan ataupun sesudah suluk. Suluk itu melaku, perjalanan artinya. Nah, manusia itu kan suluk menuju Allah, itu namanya suluk. Mau enggak mau tetap berjalan menuju Allah. Ono sing suluk itu berjalan di tempat, ada yang suluk itu memang enggak berjalan sama sekali karena enggak ono sing nuntun. Jadi imma ibtidaan wa imma ba'da suluk. Jadi wong sing ahli suhud sadar ono ngersanipun Allah, ngerti kabeh Gusti aku opo awal permulaan. Apa ya iku sak marine suluk sampai mati berapa lu tuh pandangannya tuh nggih nun sewu hanya kepada Allah, pokok pandangannya tidak terpengaruh, pokok kosong untuk makhluk. Itu tadi baik pada saat-saat awal permulaan ataupun sesudah suluk ataupun sesudah mujahadah-mujahadah itu, sesudah 40 harian atau awal 40 harian atau awal atau setelah mujahadah 40 harian. Sesudah riado-riado, sesudah mujahadah, wahumul arifu, dan mereka itu orang-orang yang arifun. Orang arifun itu wong sing makrifat. Makrifat itu sadar wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang sadar kepada Allah itu disebut mereka itu adalah muradun atau arifun atau majdubun. Jadi wong sing iso kaya ngoten niku disebut ahli zuhud, itu disebut orang muradun. Ada yang menyebut arifun karena dia ditarik disebut majdubun. Artinya ditarik kali Gusti Allah. Atine dikenalkan kepada Allah. Hatinya diperkenankan sowan kepada Allah. Nah, mesti beda hadirin wa hadirat. Orang yang hatinya ditarik kepada Allah, orang yang hatinya ini dikenalkan kepada Allah, orang itu akhirnya tahu, kenal. Lah, kenalnya itu di hati. Kenal gimana? Oh, enggak tahunya yang menciptakan makhluk itu Gusti Allah. Loh, ini tembus nang hati. Kalau Allah yang menciptakan makhluk, berarti saya ini adalah ciptaan. Kalau saya ini ciptaan, berarti saya ini tidak ada apa-apanya. Karena saya ciptaan, kalau hidup, berarti saya hidup, ya dihidupkan. Kalau saya kaya, ya dikayakan oleh Allah. Kalau saya diuji, ya ini Allah yang menguji. Kalau saya bisa haji, ya Allah yang menimbali, yang memanggil ini. Orang yang kenal Allah itu hatinya begitu itu. Kalau saya bisa bernapas, berarti ini pemberian Allah. Kalau saya ahli ibadah, ya saya digerakkan oleh Allah. Lu, orang yang kenal pada Allah itu ngerti seperti itu. Sehingga ketika dia ngerti, jiwanya kalau kemasukan kotoran, dia itu kenal. Nah, ini lah apa kotoran rebu ini. Bukan, kamu tempatnya bukan di hati. Keluar kamu. Keluar kamu dari hatiku. Hatiku hanya tempatnya untuk Allah. Karena aku tahu semua itu Allah. Lah, itu namanya enggak kenal. Itu. Ketika penyakit bangga melebu nang hati, orang yang sadar kenal. Lah apa bangga kau yang melebu nang hatiku? Mengapa kamu bangga? Hei, ujub masuk ke dalam hatiku. Ujub apa yang kau ujub no? Wong kabehku ora ono. Kabehku ciptaan. Yang menciptakan Allah. Selain makhluk tidak ada, yang ada sang pencipta Allah. Mengapa kamu datang ke hatiku? Wahai ujub, wahai bangga, keluarlah kamu dari hatiku. Orang yang kenal Allah mesti keluar penyakit bangga dari hatinya. Kita gimana hadirin wal hadirat? Isik duwe bangga napa mboten? Kalau punya bangga berarti kelonjenan harus ikhtiar. Hati supaya bersih. Karena kita akan kembali. Kita akan pulang ke hadapan Allah. Supaya orang kesasar. Ada lagi penyakit. Namanya aku. Ketika aku datang masuk ke dalam hati. Hati yang ditarik lagi. Hati yang dikehendaki oleh Allah. Usul. Kenal Allah. Ketika penyakit aku. Aku niki Anania Pak. Ketika itu mlebu nang jerone ati aku. Saat itu diusir dengan kesadaran kepada Allah. Hei aku, mengapa kamu masuk ke dalam hatiku? Mengapa kamu masuk ke dalam jiwaku? Mengapa kamu masuk ke dalam rohku? Aku kenal yang punya sifat aku itu hanya Tuhanku. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tuhanku telah mengatakan sesungguhnya aku. Akulah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Laopo kowe mlebu nang rohku. Keluarlah. Karena di hatiku tidak ada aku. Yang ada Allah. Makanya orang yang arifin. Orang yang mazdubun. Atau muradun. Ini kalau ada penyakit aku pinter. Kalau hilang itu. Laopo kowe rumangsa pinter. Fungsi pinter Gusti Allah. Hilang perasaan aku. Mengapa kamu merasa bisa? Wong sing duwe rumangsa iseku yang bisa hanya Allah. Keluarlah kamu dari hatiku. Mengapa kamu ada merasa aku mulia? Padahal aku tahu yang mulia adalah Allah. Wong ngoten iki disebut makrifat hadirin. Usul utawa sadar mboten ngersani Gusti Allah. Kita masih ada aku mboten ndek jero ni ati ini hadirin hadirat. Dari ono jeruni aki, ati aku mulio, keluarlah, keluarlah, bukan tempatmu di sini, tempatmu di dalam nafsu sana. Aku iki lo, pinter, keluarlah, wahai aku, karena aku ngerti yang pinter mungkus di Allah. Jelas gak? Ini jelas hadirin. Aku iki lo, sing mimpin, sing ngaji di sini. Kalau saya ini sadar kepada Allah. Kalau saya ini majdubun. Otomatis nolak hati saya. Kowe iku rumangsa iso dadi ustate dadi sing ngaji. Aku padahal aku ngerti. Kuwabe iku Gusti Allah. Gak mungkin kowe iso. Metuo. He aku sing ngono jeroni ati ini. Mesti ini kula kan ngoten nggih. Nah, makanya saya ini sombong iki karena aku ini. Hadirin. Saya merasa ingin dihormati karena aku jogol nih. Gimana kita bisa syuhud kepada Allah? Jangan menipu Tuhan. Ternyata kula jenani penipu Tuhan. Penipu Allah mulai kecil nanti gede. Terus haji 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ahli ngaji, ahli ilmu. Ternyata menipu Tuhan di hati kita. Karena Allah tidak pernah ada di hati kita. Sing ono sifat-sifat aku. Aku. Aku ini hadirin-hadirin. Hati mati kok gak nanti buang. Ini bagaimana ini? Hadirin. Ahli suhud ini kok deh. Perasaan kayak ngatain itu. Coba kita renungkan. Mulanya kalau jangan gak iso nangis karena merasa aku itu. Jadi sifat aku ini lek mudun nang jerone ati gak ndang dibusek, gak ndang diusir. Niki lho singgare sifat jahat menungso niku. Karena yang dipandang aku sing dipandang makhluk. Sehingga suatu saat jenengan duwe kanca, kancane sukses, jenengan gak terima niku. Kok wong iku sing sukses kok gak aku. Lah iki kan sifate aku niku. Jahat sifat ini hadirin. Lek itu dimong terus dadi ahli fitnah nih. Boleh gak terima pokok dudu aku ngene iki. Lek wis ahli fitnah, jenengan kula kenal ilmu ini ya itu tadi kaburo maketan indallahi. Antakulu mala taf'alu. Ingat gede-gede ini bentu. Besar-besarnya laknatnya Allah diberikan orang yang seperti itu. Ya mungkin seperti saya ini hadirin. Ini ilmu ini begitu dalam sekali. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang saya muliakan. Maka hati kita harus bersih. Tazkiyatun nafsi anir radaili wajibatun. Bersihkan jiwa dari penyakit-penyakit itu. Kalau wae penyakit aku khususnya itu wajibatun, wajib fardu ain bagi setiap muslim. Setiap mukmin niki wajib berseni. Mesin diberseni apa di penyakit niki lho hadirin. Hadirin ini muka-muka mawon. Kita semuanya pendengar radio Fafiru ilallah dimanapun panjenengan berada. Muka-muka kulon jenang dikersak nakali kisri Allah. Ditendaki oleh Allah. Ditarik golongan majdubun. Arifin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Didawakan ini. Tadi didawakan main mayas tadilubi. Ada lagi yang disebut mayas tadilu alai. Mereka memandang atau mengamati makhluk yang saya maksud tadi. Akhirnya dia itu kenal, oh ada yang mencipta. Orang itu disebut muridun. Orang-orang yang menghendaki wusul sadar kepada Allah. Dan mereka itu masih dalam menempuh jalan. Jadi sih dalam perjalanan itu namanya muridun. Fa'ahluwahi ta'ala ala kismaini. Muradina wa muridin. Ahluwah. Dan disebut fa'ahluwah. Jadi ahluwah. Ini orang-orang yang baik. Ahluwah itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ahlinya Allah. Ini dibagi menjadi dua. Jadi golongan orang-orang yang wusul menuju pada Allah, wusul menuju ya. Ini kian terluru ada dua. Siji disebut muradin dan muridin. Muradin ini adalah orang yang berkehendak atau berkeinginan. Jadi murad ini sih punya kehendak berkeinginan kesana saya nanti. Saya ini berkeinginan usul. Ya apa ya carani madep nang Allah. Terus akhirnya tirakat riadoh. Krono ngerti bahwa saya mati harus madep nang Allah. Lah wong ati mati madep. Dalam posisi sakaratul maut kudu madep nang Allah. Padahal kalau kita berpikir. Ojo mati, ojo jangan lagi. Ojo mana kulon jenengan iki rikolo sakaratul maut madep nang Allah. Padahal sakaratul maut ku loroni koyok ngoten. La yamutu fiha wa la yahya. Wong sakaratul maut ku yora mati yora urip saking nemeni loro. Iso madep ponang Gusti Allah. Wong dalam keadaan sehat gini saja gak iso madep kok. Dia ngerti. Nah yole aku besok mati. Nanti kalau saya sakaratul maut. Ini kudu madep nang Allah. Terus dia berpikir, nah ya apa iso madep nang Allah dalam posisi sakaratul maut. Padahal dalam posisi sehat, dalam posisi semua ada, duwe ono, yo gak ono halangan ngene mawon salat yo gak iso madep. Zikir yo gak iso madep, apa maneh saat sakaratul maut iso madep nang Gusti Allah. Akhirnya dia tuh menangis. Ikhtiar. Akhirnya mencari guru, mencari alat, mencari metode karena dia tadi ngerti lah ya apa Ate mati gowo iman, padahal iki dalam posisi ngene imane karat-karit sedaya niki hadirin. Salat gak iso madhep, zikir gak iso madhep, isine mung aku, aku bangga, bangga. Padahal nanti sakaratul maut ya apa iso kaya ngono, padahal posisi sehat mawon gak iso. Dan dia ngerti dengan posisinya. Akhirnya ikhtiar lah orang yang berkeinginan ke sana madhep nang Allah. Ya itu tadi itu disebut muradin, orang yang berkehendak. Ya itu tadi ya hadirin. Tapi kalau kita sudah wusul kepada Allah, ya itu tadi, arifin itu tadi. Ya, mari kita perhatikan ini dawuh yang sangat berat yang perlu kulonjen dengan koreksi dengan jauh-jauh dalam-dalam. Kita jangan sampai lupa ya di dunia ya di akhirat. Aja nganti kulonjen dengan terpengaruh dengan keadaan yang ada ini. Yang penting ya apa carane menjadi ahlus suhud. Ini tadi kita harus betul-betul memperhatikan dengan seksama mungkin, sedalam mungkin. Bapak Ibu ingin mati membawa iman, saya yakin iya. Ingin mati pulang kembali kepada Allah, semua umat Islam, semua manusia berkeinginan itu. Mari kita koreksi. Padahal mati itu berat hadirin. Ibarat ngelak air segoro dintekno sik kurang. Haus luar biasa. Melarat, paling melarat adalah saat sakaratul maut. Melarati melarat, miskinnya miskin saat manusia meregang nyawa. Kira-kira bisa nggawa iman apa mboten hadirin lan hadirat. Lek jenengan bisa mungkin ya. Tapi jenengan ukur melarati melarat gowo iman. Padahal kebiasaan kita nyocomane melarati melarat. Sing dunianya ada sehat, gini saja gak iso madhep nang Gusti Allah. Jenengan iso madhep kalau salat. Ngaji hati menghadap Allah. Padahal posisi kita enak ya. Nah kira-kira kalau posisi kita melarat, sakitnya sakit dalam sakaratul maut, kira-kira bisa madhep napa mboten hadirin hadirat. Ya ora gampang wong mati nggawa iman iku ora gampang. Ora gampang. Kalau ndak kita latih mulai hari ini, kita nanti kecelik hadirin hadirat. Kita nanti tertipu dengan keadaan yang ada. Padahal di akhirat itu adalah selama-lamanya. Di akhirat itu adalah tidak ada batas. Selama-lamanya. Ini hadirin. Maka untuk mencapai itu mulai detik ini. Walaupun abot terus mawon. Ye. Ini banyak teman-teman kita yang seperti ya-ya oh. Tapi diuji sedikit sudah gugur, sudah tidak kuat. Ya semoga hadirin wal hadirat jenengan diparingi kuat. Tau hidup hanya sekali. Hidup ini hanya sekali setelah itu kita mati. Kok getun sawas-sawas hadirin hadirat. Nanti kita getun nanti sawas-sawas selama-lamanya getun. Sekarang seperti tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Israel teko hadirin. Wa iza balagotil khulkum wa antum hina izin tandurun. Nyawa sudah ada di tenggorokan, kleke-kleke. Baru kita getun. Yang kita ingat bukan Allah. Yang kita ingat sakit. Yang kita ingat dunia. Yang kita ingat harta. Yang kita ingat dosa-dosa kita. Apalagi saat sakaratul maut itu diputer kesalahan-kesalahan gulonjengan di hadapan Allah. Nampak kesalahan-kesalahan itu. Kalau kita tidak menjadi orang ahli suhud, celaka nanti kelanjengan. Ini hadirin. Maka harus ditanamkan itu, kekuatan itu. Nah gimana kita bisa mencapai ahli suhud, kalau hati kita belum kosong hadirin hadirin. Hati kita belum kita resiki dari penyakit-penyakit itu. Sampai nol. Itu mestinya begitu. Nol-nol hati kita ini. Roh kita, kita nol, nol. Tidak ada siapa-siapa. Kosong, nol. Hanya Allah. Hanya Allah. La ilaha illallah diterapno tenanan. Ini hadirin hadirat. Ya alatnya ya selawat itu. Selawat waqidiyah itu alatnya. Atau ya sayyidi ya Rasulullah dibaca terus. Itu alat karena hubungan dengan Rasul. Karena Rasulullah adalah utusan Allah untuk pembersih jiwa. Menuntun umat menuju kepadanya. Mulanya sing salah paham hati-hati. Belajar dulu jangan tergesa-gesa menyalahkan. Nol. Nol bagaimana? Wallahu khalaqakum bama ta'malun. As-sofat. Nol. Sebab Allah menciptakan kamu kalian. Allah menciptakan kita. Dan apa yang kamu kalian berbuat. Itu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. As-sofat. Ayat 96. Hadirin yang saya muliakan. Nol itu ya begitu itu. Merasa bahwa semua itu tidak ada apa-apa. Bahkan di dalam surat At-Takwir. Ayat 29. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. At-Takwir. Dan kamu sekalian tidak dapat menghendaki. Wa ma tasya'una. Kamu sekalian gak duwe kerentek, gak duwe kehendak. Tidak dapat berkehendak. Ora iso duwe kehendak. Walaupun ke jalan yang lurus, itu bukan kehendakmu. Kamu tidak dapat berkehendak menempuh jalan yang bagus. Jalan menuju Allah. Melainkan apabila dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan semesta alam. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi kehendak kita bukan milik aku, bukan milik saya, bukan milik kita, milik Allah. Allah yang menghendaki. Itu sudah jelas harus dinol-nol perasaan itu. Jadi kudu dikosong-nol. Jenengan kehendak, aku tak mujadah. Panjenengan memiliki kepingin mujadah itu bukan dari kita, itu kehendak Allah. Allah sayang kepada kita. Allah menghargai, menghormati jenengan. Sehingga jenengan yang penuh dosa. Dikendaki melok ngaji. Dikendaki ikut mujahadah. Dikendaki untuk membersihkan jiwa. Jangan diaku. Nol, no. Supaya benar-benar masuk ke dalam wilayahnya. Ahlus syuhud. Kalau tidak begitu hadirin wal hadirat. Ingat hadirin. Kalau perasaan itu nol itu tidak dilatih di dalam hati. Perasaan kosong tidak dilatih. Harus ada Allah. Artinya kudu bila. Nol, nol baru cukul bila. Ini maksudnya. Lek wis hati tidak ada apa-apa. Mongko cukul ilmu bila. Bila. Nol. Sungguh-sungguhnya Allah titik. Orang yang tidak nol. Akhirnya tidak ada bila di dalam jiwanya. Bila itu ya itu tadi. La haula wa la quwata illa billah. Orang no doyo kekuatan. Kabeh Allah titik. Orang yang tidak bilah, ini otomatis banyak ditumpuk terus. Gak bilah, gak bilah, gak bilah. Aku tambah lemu. Kalau merasa begitu, ya ini sumber kebobrokan moral itu hadirin. Sumber kehancuran itu kalau manusia merasa aku hadirin. Buatin di nol-nol nih. Aku, tambah lemu aku nih. Ini adalah segala kehancuran sebabnya dari situ. Bobroke moral karena aku itu yang menyetir hati. Bukan Allah. Terjadi penyelewengan, penyalahgunaan hak. Mesti ini miliknya Allah di aku. Allah yang kuasa, aku kuasa. Sehingga terjadi pertengkaran, permusuhan, kekacauan. Dan sebagaimana yang kita lihat ini. Ini adalah orang yang tidak bilah, orang tidak nol hatinya. Tidak peduli walaupun jenengan saya sama-sama pengamal waqidiyah. Lek bila iku bila goroan jerone kosong tetep ana rasa hasud ini hadirin hadirat. Lah hasud ini kalau dimong dadi fitnah itu hadirin hadirat. Wani mitnah kancane. Apa maneh mitnah mbek nangis ini hadirin hadirat. Gowo fitnah karo tangisan lebih diterima ini hadirin hadirat. Ya maaf hadirin hadirat. Ini harus dibuang itu karena sudah walaupun bilah mung lambene tok jerone mung aku mongkol di jerone hati ono kerajaan Ananiah ini nanti. Muncul kerajaan di dalam hati. Yaitu kerajaan Ananiah. Kerajaan aku. Di jerone aku kok gak aku dok yo. Akhirnya timbul disebut egosentris itu. Aku yang berusaha, aku yang mengerjakan, aku yang berkuasa, aku yang menentukan, aku yang ibadah, aku bisa, dan seterusnya. Lupa bahwa semua itu miliknya Allah, bukan ahlus syuhud. Maka orang ini menjadi sumber kebejatan moral, kebejatan ya yang ada di dunia ini, sumber masalah di dunia ini, sumber fitnah di dunia ini. Ya, jangan dikira lek wis ngamal wae dia mesti apik. Belum tentu lek selagine bilah lilah bilah gak dilebokno ndek jerone ati. Tapi malah lebih jahat ini hadirin hadirat. Lebih bobrok ini hadirin hadirat. Kok ndek jerone perjuangan wae dia kono fitnah. Lah ini bobroknya wong wae dia pembersih jiwa. Ini siapa? Saya hadirin hadirat. Wajar kalau di sana sini banyak yang enggak suka, enggak benci. Ini karena kebobrokan saya sendiri yang tidak lila dan yang tidak bila, maksudnya hadirin. Oleh karena itu, ya mari hadirin hadirat kita akui kesalahan kita. Maka di gedung ini bukan tempatnya orang yang baik-baik hadirin hadirat. Gedung ini enggak wong sing bobrok morale terutama enggak iso madhep nang Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak mau ke gedung bahkan mungkin ngenyek pengajian ini itu karena saking baiknya orang-orang itu sehingga tahu kalau di sini gane wong bobrok. Gane wong sing merasa aku ya di sini ini hadirin-hadirat. Ya semoga pengakuan yang kita lakukan kita merasa dosa, merasa jelek ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua ada pembasuhnya. Likuli syai'in taharatun wa ghuslun. Semua ada pencuci. Semua ada pembasuhnya. Nah, pembasuh hati yang kotor yang seperti ini adalah selawat hadirin-hadirat. Selawat. Dan selawat yang apa? Ya, dicuci dengan air mata ini hadirin-hadirat. Bukan dicuci dengan kebanggaan. Tapi dicuci dengan kerendahan. Dicuci dengan merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang terus. Jangan mundur. Nanti kita akan mati. Satu persatu akan meninggalkan dunia ini. Yang berangkat dulu sampaikan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kami di dunia sangat berat. Banyak fitnah, banyak ujian ada tadi. Kita bawa kemana pengajian ini? Ini fitnah. Di mana-mana. Ya, tapi kita harus kuat. Jangan mundur. Karena kita menuju Allah. Kita sulut. Maaf hadirin. Kalau terjadi fitnah itu bukan orang lain. Karena bobroknya mental saya. Rusaknya saya yang mengaji di sini. Yang mungkin ngaji di sini. Sehingga orang lain nolak keberadaan saya mungkin karena memang saya bukan ustaz, bukan kiai. Saya berangkat dari orang yang paling bawah hadirin. Tapi tidak apa-apa, nggih. Tidak apa-apa. Saya terima kasih jenengan percaya pada saya. Doakan saya panjang umur, sama-sama panjang umur. Kita bareng-bareng sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan besok ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ditolak oleh Rasulullah kita sowan. Jenengan saja yang maju. Maju sampai. Saya yang di belakang enggak apa-apa hadir. Karena ini tanggung jawab kami. Saya tidak bisa membawa jenengan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan dan dosa saya yang sangat banyak. Ini hadirin. Mari kita sowan pada Allah. Kita akan mati. Kita akan meninggalkan dunia. Saat sehat gak iso madep. Apalagi saat sakaratul maut. Apalagi saat meregang nyawa. Tambah gak iso madep. Hanya air mata yang kita aturkan kepada Allah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah air matanya orang yang penuh dosa ya Allah. Inilah air matanya orang yang zalim dan rendah ya Allah. Mari hadirin, bayangkan saat sakaratul maut, tidak ada pembela, tidak ada yang nolong, hadirin hadir. Mari yang tidak apal ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir hadirin. Mari kita serahkan diri kita kepada Allah. Ojo ono tersisa, semuanya serahkan pada Allah. Hati kita nol, tidak ada apa-apanya. Karena kita adalah makhluk, tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Al-Fatihah. Ya syafi'al khulki sholatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Fakodolam tu abadha wa rabbini. Wa laisali ya sayyidi siwaka. Fa iddarudha kundu saksun halika. Ya syafi'al khulki sholatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa adrikni. Fakot dolam tua bata wa robini. Wa laisali ya sayyidi siwaka. Fa inna ruta kundu saksun halika. Ya syafi al khulki sholatu wa salam. Alaika nurul khulki hati al anam. Wa aslahu wa ruha wa adrikni. Fakot dolam tua bata wa robini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Fa'idharudha kudusak sunalika. Hadirin, ketika baca ya sayyidi ya Rasulullah, nyuwun teng Gusti Allah, muka-muka jiwa kita, roh kita dileburkan ke dalam jiwanya Rasulullah. Jiwa kita yang kotor ini muka-muka disatukan dengan jiwanya Rasul. Walaupun Rasulullah melihat kita kotor, melihat kita mungkin seperti anjing, matur saja, apapun aku umatmu ya Rasulullah. Walaupun rohku seperti binatang ya Rasul, aku adalah umatmu, matur saja hadir-hadir. Yakin kanjeng Nabi bertentego kali kelanjutan. Akuilah kalau kita manusia, tapi jiwanya seperti binatang hadir-hadir. Anjing najis dikei terima kasih. Anjing najis kalau diberi lulut karo sing marini. Lah kita manusia hidup dihidupkan oleh Allah. Rezeki diparingi rezeki kali Gusti Allah. Mlebu napas kita diberi oleh Allah. Kita mengo nang Gusti Allah. Tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita nyombongi Gusti Allah. Lebih jahat daripada anjing hadirin. Anjing mau terima kasih. Kita tidak pernah begitu. Anjing lulut karo wong sing maringi. Kita tidak pernah nurut kepada Allah. Lebih baik anjing. Ketoke menungso tapi jiwanya bukan manusia. Saya hadirin. Mari kita matur pada Rasulullah. Melet-melet di hadapan Rasul seperti binatang hadirin. Roh kita ini. Nek lahirnya api, mungkin ustadz, mungkin alim. Jerone hadir-hadirat. Jangan menipu, jerone ini hadir-hadirat. Mumpung durung mati, besok tangi teko kubur, tadi asu hadir-hadirat. Diaku hadir-hadirat. Mari ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini bi'iznillah. Wadur ilayya sayyidi binadru. Musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini bi'iznillah. Wadur ilayya sayyidi binadru. Musilatilil hadratil aliyah. Ya ayuhal gausu salamu alaika rabbini biiznillah wadurillah ya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah al-fatihah. Hadirin yang saya muliakan, masalah tangis ya memang banyak yang pro dan kontra, tapi kalau menurut Al-Quran ini banyak dawu-dawu faliyat haku kolila waliyabku kasiro lek kui guyu sedidik ae lek nangis sing akeh itu surat At-Taubah. Zaman Rasul kalau ngaji menangis bahkan banyak sampai pingsan, hadirin-hadirin. Itu zaman Rasul. Bahkan sahabat kalau menangis keras banget. Tolong dari kitab mana yang mengatakan ngaji garung guyu? Tidak ada. Bahkan Rasulullah memberi contoh kalau bahas ilmu banyak yang menangis. Menangis tapi ya jangan jagakan air mata. Orang yang ahlus zuhud jagake Gusti Allah kemawon. Hadirin, saya kira ya cukup sekian saja. Insya Allah 2 minggu lagi libur karena bersamaan Mujadah Kubro. Jadi nanti kita bahas selanjutnya. Dari saya segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon ya jangan dinyek ya ngaji ini ya. Karena saya ngaji ya jenengan tahu sendiri. Ojo dihina ya ngaji ini pak, bu. Kalau ada yang menangis, karena kami di sini penuh dosa, apa salahnya kalau saya menangis, jenengan menangis? Karena kita akan kembali kepada Allah dengan membawa dosa-dosa besar. Pendengar radio yang beriman, saya minta maaf ya, jangan dihina ya pengajian ini, ojo dinyek ya ngaji niki. Ya, tapi kalau jenengan hina, dinyek, tidak apa-apa, memang kami orang yang hina. Tapi saya mohon, ya kalau tidak suka, ya tidak ada apa-apa. Kami hanya anak manusia, berusaha mendekat kepada Allah Sang Pencipta, Sang Khalik. Demikian dari kami, segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah. Wa min ghasadaz zaman an-nadr wal barakah wal karamah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.